Para pendengar dan para qori-qoriah yang saya cintai, kita tadi telah mencoba dengan bayati. Cukup tinggi, panjang. Ayat-ayat semacam itu menguras tenaga kita, menguras juga konsentrasi kita, suara kita. Kita mungkin perlu dengan suara-suara rendah dan lain sebagainya sedikit untuk selingan. Saudara, kita tadi telah membaca lagu Bayati, Bayati Murni. Andai kata kita menghendaki untuk sedikit berbeda, untuk sedikit memberikan kejutan pada penampilan kita ini, misalnya dengan Bayati Jawabul Jawab, sekaligus dengan Bayati tadi, sekali jalan, seperti dalam sobat tadi, bisa saja. Misalnya begini, ambil nafas dalam-dalam, siapkan fisik kita, mental, konsentrasi kita. Bayati Jawabul Jawab. Bagaimana, kuat? Ya, kalau gak kuat ditunda dulu, besok dicoba lagi. La la la la. Memang agak ketinggian karena diseling dengan bicara-bicara-bicara, jadi nadanya agak berubah. Tapi enggak apa-apa. Saya coba sekali lagi ya. Iya, bagaimana? Panjang, tinggi. Sudah terkuras habis tenaga kita? Kalau misalnya tidak kuat tinggi Jawabul Jawab tadi, bisa dengan variasi lain. Begini, Itu jalan keluarnya. Kalau jalan keluarnya enggak bisa juga, ya sudahlah, alon-alon asal kelakon aja. Jadi jalan keluarnya tadi pada falan tajidalah. La la la. Sudah sampai dua lagu sekarang. Bayati sudah, Soba sudah. Mau pindah kemana? Terserah. Terserah kemauan kita. Merdeka kita. Kalau bisa kita memilih sesuai dengan kondisi kita saat itu. Kalau kondisi kita agak lemah, agak capek, karena seperti tadi lagunya tinggi, panjang, menghabiskan tenaga kita, kita cari lagu yang agak rendah-rendah, yang agak ringan-ringan. Misalnya Nakris masuk. Jangan misalnya langsung Ros, Ros ala Nawa, itu namanya bunuh diri. Bukan tambah bagus, tetapi bunuh diri. Berakhir dengan berantakan. Pendengar sekalian, tadi itu adalah lagu Bayati yang sebelumnya sudah kita coba Soba, dan diawali dengan ta'awudz dan basmalah suara rendah. Ada kemungkinan kedua begini. Kita baca ta'awudz isti'adzah dengan suara rendah, basmalah langsung suara tinggi, sehingga sedikit membuat kejutan, memancing pendengar untuk lebih konsentrasi kepada bacaan kita. Seperti ini misalnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Banyak macamnya, misalnya dengan variasi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. beliau langsung tinggi. Isti'adzah rendah, basmalah tinggi, masuk dalam ayat. Itu bayyati. Boleh juga dalam variasi lain, isti'adzah rendah, kemudian basmalahnya agak tinggi, basmalahnya tinggi, langsung lagu lain. Misalnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah rendah. Lagunya bayyati. Pindah basmalah tinggi dalam lagu ras misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya lagu lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sika. Atau misalnya lagu lain lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Chris, itu pun boleh. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati itu misal saja. Nah, Chris, kemudian diteruskan dengan Hawan misalnya. Ya, tentu saja mesti dalam kondisi yang sangat baik. Saya sendiri sekarang ini kan sudah bicara banyak, memberikan contoh dari depan tadi, sehingga ya maaf saja tidak bisa memberikan contoh yang sebaik-baiknya. Cuma kalau Nakris ini, saya kasih tahu, Nakris ini lagunya sangat lembut, lembut, halus, perlu granit suara yang baik, perlu konsentrasi yang sangat tinggi. Kalau yang suaranya kasar-kasar, suaranya lurus, gak ada granitnya, itu gak bakat bawa Nakris. Percuma. Coba saya ulang sekali lagi ya. Coba siapkan diri kita suara kita seringan-ringannya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, kemudian misalnya pindah ke perbaiki hati, mudzabdzabina baina dzalik dan seterusnya. Mudzabdzabina baina مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا Kemudian kita pindah lagi kepada lagu lain. Misalnya saja Lost. Falan tajida lahu sabila. Yeah. لا تتخذوا الكافرين أولياء Itu rost asli. Kalau kita ingin yang lebih tinggi, masukkan saja rost al-nawa misalnya. Ros ala nawa dengan ujung zinjirat. Baik, nanti kita sambung pada volume berikutnya.